dong coba gitu. Mengapa bilang beta sengada rasa sio? Lah tagal cuma mau dengar orang bawa cerita. Dorang semua marah beta. Beta supandi ale dorang semua Mengapa sih satu yang datang sio? Lah ingat-ingat mama pun janji dolo-dolo. Sing selamat buang saudara. Sing do gandong hingga hati jua. Dan dorang bisa beta dari hati. Sana beta asing lawange siok kumpul basudara jua mari bakumpul rame-rame jua katong semua katong bakumpul lasa asing lawange siok kumpul masudara.